إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Sarhu Kitab Tauhid. Pembahasan kita sampai penjelasan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala Kitab Tauhid. Telah kita jelaskan apa makna kitab dan apa makna tauhid. Ya. Yang intinya kata kitab ini menunjukkan kepada al-jam' mengumpulkan. Seperti ucapan takattaba banu fulan. Apabila mereka berkumpul disebut dengan takattaba banu fulan. Berkumpul Banu Fulan. Atau kata lainnya Al-Katibah. Al-Katibah ini ditujukan kepada Jama'atil Khair, regu pasukan berkuda, kumpulan pasukan berkuda. Begitu juga Al-Kitabatu Bil-Qalam. Makna kitabah, tulisan dengan pena, disebut demikian, disebut tulisan, dikarenakan terkumpul di dalamnya kata-kata dan huruf-huruf. Begitu juga kitab, dinamakan dengan kitab, dikarenakan terkumpul di dalamnya perkara-perkara yang termuat pada kitab tersebut. Apakah huruf-huruf, kata-kata, atau bab-bab dalam kitab tersebut, masail-masail, masalah-masalah, fusul, pasal-pasal, dan semisalnya. Ini makna dari kata kitab. Nah, sehingga kita pahami ketika dalam buku-buku ada kitab ini, kitab itu, seperti halnya dalam kitab-kitab fiqhiyah. Ada kitab Toharoh misalkan. Nah, kemudian ada kitab tentang wudu. Makna kitab tersebut sekali lagi disebut dengan kitab dikatakan terkumpul padanya perkara-perkara yang termuat pada kitab tersebut. Apakah huruf-huruf, kata-kata, bab-bab, masalah-masalah, atau fasal-fasal. Kitab Tauhid. Adapun makna Tauhid, ya, telah kita sebutkan. Kalau dilihat dari si bahasa, bahasa dikata wahada yuwahidu tauhidan. Ja'alu syai'u wahid. Ya, menjadikan sesuatu itu satu. Ya, ini cara bahasa. Adapun cara istilah, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala dalam kitab ini Fathul Majid, Tauhid terbagi menjadi dua. Ada Tauhid fil ma'rifah wal isbat, dan yang kedua Tauhid fil talab wal qasdi. Dimana kedua macam Tauhid ini di dalam yang mencakup Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan juga Al-Asma wa Sifat. Tauhid fil ma'rifah wal isbat mencakup Tauhid Rububiyah dan Al-Asma wa Sifat. Dan tauhid fit talab wal qasdi, maknanya tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Ya, sehingga dua pembagian ini tidak saling bertolak belakang dengan pendapat ulama yang lainnya yang menyatakan bahwasan tauhid ada tiga, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Saling mencakup satu dengan yang lainnya, tidak saling menafikan. Nah, dalil yang menyebutkan tauhid ini ada dua atau tiga adalah al-istiqra wa tatabbu fil kitabi was sunnah. Dengan membahas, meneliti Al-Qur'an dan As-Sunnah didapatkan bahwasanya tauhid itu ada tiga, rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat, atau dengan kata lain tauhid fil ma'rifah wal isbat, mencakup di dalamnya tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat, dan tauhid fit talab wal qasdi, mencakup di dalamnya tauhid al-uluhiyah. Tapi kita bacakan ucapan al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Qala al-'Alamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berkata al-'Alamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin dan juga dalam kitabnya Ijtima'ul Juyus. وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل الكتب فهو نوعان. Adapun tauhid yang diseru oleh rasul, para rasul kepadanya, dan dengan kitab-kitab, yaitu ada dua tauhid. Tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Yang pertama tauhid fil ma'rifah wal isbat, dalam ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, wal isbat, dan penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa tawahidun fit talabi wal qasdi. Tauhid fit talab wal qasd, dalam menuntut ya, dan menuju, bermaksud tujuan. Ini disebutkan oleh Imam Ta'ala. Bahwasanya kedua tauhid inilah yang diseru oleh para rasul, dan juga dengan sebab dua tauhid ini diturunkan kitab-kitab. Nah, tauhid fil ma'rifah wal isbat, dan tauhid al-asma wa sifat. Yang kedua tauhid fit talab wal qasdi, yang mencakup tauhid al-uluhiyah. Fal awwal wa adapun tauhid fil ma'rifah wal isbat. Wa isbatu haqiqati dati Rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi. Adapun yang pertama, kata Ibnu Qayyim, tauhid fil ma'rifah wal isbat, dalam mengenal dan menetapkan sifat-sifat subhanahu wa ta'ala atau nama dan sifat Rabbi ta'ala. Menetapkan syat zat Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga menetapkan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan nama-namanya. Ini makna tauhid fil ma'rifah wal isbat. Menetapkan hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat-sifat dan juga perbuatan-perbuatan serta nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan, memberi rizki, mengatur, dan yang lainnya. Sehingga masuk di dalam tauhid ini, tauhid rububiyah. Dan juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga masuk di dalamnya tauhid al-asma wa sifat. Wa takallamahu bi kutubihi, dan juga berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala pada kitab-kitabnya. wa taklimihi syahid. Lalu menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada di antara hamba-hamba. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak sebagian hamba-hambanya langsung berbicara dengannya. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Allah mengatakan waqallamahu rabbuh. Waqallamallahu Musa taklima. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan sebenar-benar pembicaraan. Sehingga Nabi Musa alaihissalam dikenal dengan Kalimur Rahman. Nabi yang langsung Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara kepadanya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala langsung menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kewajiban sholat 5 waktu. Nah, wa isbatu umumi fadha'ihi wa qudratihi wa hikmatihi, dan menetapkan keumuman qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa hikmatihi dan hikmahnya. Waqad afsal al-Qur'anu an hadha an-naw'i jidd al-ifsah, dan Al-Qur'an telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat fasih terhadap jenis tauhid ini. Kama fi awwali suratil Hadid, sebagaimana ada pada awal surah Al-Hadid, wa suratil Toha dan juga surah Toha, wa akhirul Hasr, akhir dalam surah Al-Hasr, wa awalu tanzil As-Sajdah dan juga awal dalam surah As-Sajdah, wa awalu Al-Imran wa suratul Ikhlas bikamaliha wa ghairi dzalik, dan juga disebutkan dalam awal surah Al-Imran, disebutkan juga dalam surah Al-Ikhlas dengan sempurnanya dan ayat-ayat yang lainnya. Berkenaan dengan tauhid fil ma'rifah wal isbat. Banyak disebutkan dalam Al-Quran. An-naw'u tsani, yang kedua, ma tadammanathu suratu qul ya ayyuhal kafirun. Tauhid yang kedua, yaitu tauhid fit talab wal qasdi, atau yang dimaksud adalah tauhid al-uluhiyah, sebagaimana terkandung dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma a'budun. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak beribadah terhadap apa yang kalian ibadahi. Ini pernyataan tegas sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ibadah, sehingga tidak beribadah terhadap apa yang diibadahi oleh orang-orang kafir. Nah, wa qalu ta'ala, begitu juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan wahai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alu, kembalilah kalian ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kepada kalimat yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kalian. Alla na'budu illallah, supaya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada ahli kitab kalimat demikian. Ini menunjukkan tentang tauhid al-uluhiyah. Kalimat yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kalian. Allah na'budu illallah. Supaya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lainnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dan apabila mereka berpaling, maka katakanlah, persaksikanlah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu surati tanzil al-kitab wa akhiriha, dan awal surah tanzil al-kitab dan juga yang akhirnya, awal surah dan akhir surah, wa awwalu suratil mu'min wa wasthuha, dan juga awal surah al-mu'min dan pertengahan surah al-mu'min, wa akhiruha dan akhir surah al-mu'min, wa awwalu suratul a'raf, awal surah al-a'raf, wa akhiruha dan akhir surah al-a'raf, suratul an'am, dan juga sejumlah ayat-ayat dalam surah Al-An'am. Wa ghalibu suwaril Qur'an, dan keumuman surat-surat Al-Qur'an, menunjukkan tentang tauhid ini, tauhid al-uluhiyah. Nah, bal kullu suratin fil Qur'an fahiya mutadamminun mutadamminatun li naw'i at-tauhid. Bahkan semua surat yang ada dalam Al-Qur'an mencakup dua tauhid ini. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan bahwasanya Al-Qur'an itu semuanya intinya berkaitan dengan tauhid. Ya. Isinya menunjukkan tauhid. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, "Bal kullu suratin fil Qur'an fahiya mutadamminatun li naw'i tauhid." Semua surat dalam Al-Qur'an mencakup dua tauhid ini. Nah, syahidatun bihi da'iyatun ilaih. Setiap surat dalam Al-Quran menyaksikan sebagai saksi terhadap tauhid ini dan menyeru kepada tauhid ini. Fa innal Quran imma khabarun anillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi. Dikarenakan Al-Quran apakah berupa khabar, berita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ucapan-ucapannya, fahuwa tauhidul ilmil khabari, di mana itu merupakan tauhid berkaitan dengan ilmu dan pengkhabaran. Dalam Al-Quran disebutkan tentang sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam tauhid al-ilmi al-khabari. Atau nama lainnya tauhid fil ma'rifah wal isbat. Nah, wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah. Atau dalam Al-Quran menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah saja, tidak mempersekutukannya. Wa khala'i ma yu'badu min dunillah, dan melepaskan apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa tauhidul iradi at-talabi. Dan ini masuk ke dalam tauhid al-iradi at-talabi. Atau nama lainnya tauhidun fit-talab wal-qasdi. Atau nama yang lainnya tauhid al-uluhiyah di dalam Al-Quran. Sehingga intinya Ibnu Qayyim ingin menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu semuanya berisi tentang tauhid. Al-Quran semuanya berisi tentang tauhid. Nah, apakah sebutkan tadi berupa pengkhabaran tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan dan ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ini pun tauhid. Tauhid fil ma'rifah wal isbat, atau namanya lainnya tauhid ala ilmi al-khabari, tauhid berkaitan dengan rububiyah dan juga asma wa sifat. Atau dalam Al-Quran menjelaskan tentang seruan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Melepaskan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun merupakan tauhid. Tauhid al-iradi wa talab. Atau tauhid al-uluhiyah. Wa imma amrun wa nahyun. Atau dalam Al-Quran, di dalamnya perintah dan larangan. Wa izzamu bita'atihi wa amrihi wa nahyihi. Dan pelaziman untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, perintahnya dan larangannya. Fahuwa hukukut tauhid wa mukammilatuhu. Dan itu merupakan hak-hak tauhid. Dan penyempurna-penyempurna tauhid. Ada perintah, ada larangan. Walaupun perintahnya tidak secara langsung memerintahkan untuk tauhid. Tapi perintah misalkan untuk berbuat adil, perintah untuk menegakkan sholat, perintah untuk membayar zakat, ini semuanya sebagai hak-hak tauhid. Hak-hak tauhid dan juga sebagai penyempurna-penyempurna tauhid. Walaupun perintahnya untuk menegakkan sholat, walaupun perintahnya untuk menunaikan zakat, tapi ini masuk ke dalam penyempurna-penyempurna tauhid. Nah, wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid. Atau dalam Al-Quran, pengkhabaran, pemberitahuan tentang pemuliaan orang yang bertauhid. Disebutkan bagaimana kemuliaan-kemuliaan orang yang bertauhid. Keutamaan-keutamaan orang yang bertauhid. Nah, wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat bagi mereka di dunia, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kepada mereka disebabkan tauhid ini di akhirat. Fahuwa jaza'u tauhidi. Dan ini masuk ke dalam balasan terhadap tauhidnya. Dalam Al-Quran disebutkan tentang khobar-khobar, bagaimana balasan kepada orang-orang yang bertauhid. Bagaimana balasan Allah di dunia, bagaimana balasan Allah di akhirat, ini masuk dalam jaza'u tauhidihi. Wa imma khabarun an ahli syirki wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nakal wa ma yahillu bihim fil uqba minal adab. Atau dalam Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang musyrik. Apa yang dilakukan kepada mereka di dunia berupa hukuman, dan apa yang menimpa mereka setelahnya di akhirat nanti berupa adab. Fahuwa jaza'u man kharaja an hukmi tauhid. Dan ini menyebutkan tentang balasan orang yang keluar dari hukum tauhid. Nah, bagaimana adab bagi orang-orang kafir? Apa yang menimpa kaum-kaum yang musyrik, yang kafir dari umat-umat terdahulu di dunia? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan lain sebagainya. Ini semuanya menjelaskan tentang balasan orang yang keluar dari hukum tauhid. Sehingga kata Ibnu Qayyim, "Fal-Qur'anu kulluhu fit tauhid wa hukukihi wa jazaihi." Sehingga Al-Qur'an semuanya itu tentang tauhid. Al-Quran semuanya tentang tauhid. Menjelaskan tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, atau tauhid al-uluhiyah. Atau menjelaskan tentang hak-hak tauhid. yang merupakan penyempurna-penyempurnanya. Adanya perintah-perintah, adanya larangan-larangan, sebagai penyempurna tauhid. Ya. Perintah melaksanakan sholat, perintah menunaikan zakat, perintah berpuasa, perintah haji, dan juga perintah-perintah yang lainnya. Ini sebagai penyempurna-penyempurna tauhid. Dan juga larangan-larangan. Ya. Larangan minum khamar, larangan judi, larangan memakan harta riba, dan lain sebagainya. Ini pun sebagai penyempurna-penyempurna tauhid. Nah, wajazaihi, dari dalam Al-Quran menyebutkan balasan-balasan. Balasan bagi orang-orang yang bertauhid. Ya. Balasan di dunia dan balasan di akhirat. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dengan lapangnya dada, tenangnya hati, dan akan kami berikan balasan kepadanya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan di akhirat dengan diberikannya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa bi sya'ni sidqi wa ahlihi wa jazaihim. Dan juga dalam Al-Qur'an disebutkan tentang keadaan kesyirikan dan orang-orang musyrik serta balasan bagi mereka. Ini balasan bagi orang-orang yang keluar dari tauhid. Sehingga intinya dalam Al-Qur'an ini semuanya berisi tentang tauhid. Ya. Apakah berupa pengkhabaran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah atau keuluhiyahan Allah Subhanahu wa taala, ataukah mengkhabarkan tentang hak-hak dan penyempurna-penyempurna tauhid, atau mengkhabarkan tentang balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah, atau balasan orang yang keluar dari tauhid. Yang jelas semua dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang tauhid. Ya. Sebenarnya ini pentingnya kita mempelajari tauhid. Ya. Bahkan awal pertama yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dakwah tauhid. Ya. Bukan dakwah politik, bukan dakwah tentang ekonomi dan sebagainya, tapi dakwah tauhid yang pertama, ya, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya, ini yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Dan juga Allah mengatakan, walau qad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Di mana rasul tersebut menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut-taghut. Ya, inti dakwah para nabi. Menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi penting bagi kita untuk mempelajari tauhid. Nah, dikarenakan ini merupakan tujuan diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Wa makna ya'buduni iwahidun. Makna beribadah kepada-Ku adalah mentauhidkan Aku. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sekali lagi tujuan diciptakannya manusia ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aql wan Naql. At-tauhid alladhi ja'at bihi ar-rusul innama yatadammanu isbatal ilahiyah billahi wahdah. Tauhid yang dibawa oleh para rasul sesungguhnya mencakup penetapan peribadahan hanya kepada Allah saja. Bi ayyashhada alla ilaha illa huwa, dengan bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi selain dia. La yu'badu illa iyyahu. Artinya la ya'budu illa iyyahu, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa la yatawakkalu illa alaihi, tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya. Wa la yuwali illa lahu, tidak berloyalitas kecuali hanya kepadanya. Wa la yu'adi illa fi, dan juga tidak memusuhi kecuali karenanya, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'malu illa li ajlih, tidak beramal kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tauhid yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, supaya manusia mempersaksikan la ilaha illallah. Bahkan dengan tegas Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan atau sampai mereka bersaksi la ilaha illallah. Dan juga para nabi mengatakan, ya qawmi budullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah. Maknanya tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada ilah bagi kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para anbiya, mereka menyerukan tauhid ini untuk mempersaksikan tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh beramal kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika yatadammanu isbata ma asbatathu li nafsihi min al-asma'i was sifat. Yang demikian itu mengandung, mencakup isbatu ma asbatahu li nafsihi min al-asma'i was sifat. Penetapan apa yang artinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini tauhid yang dibawa oleh Rasul. Nah, di dalamnya menetapkan uluhiyah, peribadahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga di dalamnya menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, berupa nama-nama dan sifat-sifatnya. Qala ta'ala, Allah mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illah. Ilah kalian adalah ilah yang satu. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain dia. Ini penetapan tauhid al-uluhiyah. Ar-Rahmanur Rahim, dan dialah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini penetapan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan untuk dirinya nama-nama yang disebutkan tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga nama-nama yang lainnya. Wa qala ta'ala, dan surah An-Nahl 51, Allah mengatakan, wa qala Allahu la tattakhidu ilahain itsnain. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la tattakhidu, janganlah kalian menjadikan ilahain itsnain, dua ilah. Innama huwa ilahu wahid, sesungguhnya dia itu ilah yang satu. Fa iya ya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaklah kalian takut. Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk menjadikan dua ilah, dua Tuhan. Ya, seperti halnya keyakinan sebagian orang-orang Nasrani yang menetapkan adanya tiga Tuhan. Bukan sekedar dua Tuhan, sampai tiga Tuhan, Trinitas. Nah, ya ada Tuhan Allah, kemudian juga Tuhan ibu, Tuhan anak. Ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, La tattakhidu ilahaini itsnain, innama huwa ilahu wahid. Ya. Jangan kalian menjadikan dua ilah. Sesungguhnya dia itu hanyalah ilah yang satu. Wa qala ta'ala, dan juga Allah mengatakan, Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang beribadah kepada ilah yang lain, di samping dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau barang siapa yang menyeru kepada ilah yang lain, di samping dia menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la burhana lahu bih, tidak ada bukti terhadap hal itu, fa innama hisabu inda rabbih, maka hisabnya itu di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Allah sebutkan bahwasanya orang yang beribadah kepada ilah yang lain di samping dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dinyatakan sebagai orang-orang kafir. Ya. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, Was'al man arsalna min qablika min rusulina, Aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Tanyakan kepada orang yang kami utus sebelummu dari kalangan para rasul, apakah kami menjadikan ilah yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih? Nah, silakan tanyakan kepada rasul-rasul sebelum. Yeah. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ada ilah yang lain yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, ini istifham, ingkari. Pertanyaan tapi sifatnya pengingkaran. Yeah. Tidak ada rasul yang menyeru kepada umatnya untuk beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua rasul menyerukan kepada umatnya untuk beribadah kepada ilah yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya qawmi budullah malakum min ilahin wairu. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Ya. Penjelasan yang kita sampaikan ini, ucapan Ibn Qayyim dan juga ucapan gurunya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sekali lagi ingin menjelaskan ya, bahwasannya Al-Quran itu semuanya berisi tentang Tauhid. Ya. Ini saking pentingnya Tauhid. Sampai isi Al-Quran pun semua tentang Tauhid. Yeah. Ada yang berupa khobar. Khobar tentang nama-nama, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Yeah. Ini mencakup Tauhid, Rububiyah, dan Asma wa Sifat. Ada juga khobar tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Khobar tentang peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tauhid al-Uluhiyah. Ada juga yang menyebutkan tentang hak-hak dan penyempurna-penyempurna Tauhid. Yeah. Berupa larangan-larangan, perintah-perintah, ini penyempurna Tauhid. Ada juga yang berupa balasan bagi orang yang bertauhid. Yeah. Balasan di dunia ataupun balasan di akhirat. Ada juga yang berupa balasan bagi orang yang keluar dari Tauhid. Di dunia dan di akhirat. Sehingga kalau kita perhatikan sekali lagi, Al-Quran itu semuanya berisi tentang tauhid. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu taala. Nah, dan Syaikhul Islam pun menjelaskan demikian bahwa tauhid yang dibawa oleh para rasul ini mencakup tauhid al-uluhiyah dan juga mencakup tauhid rububiyah serta al-asma wa sifat. Nah, dan sekali lagi para ulama mereka meneliti Al-Quran dan As-Sunnah dan mendapatkan macam-macam tauhid ini berkisar pada tiga perkara tadi. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Atau pembagian yang lain ya. Tauhid fil ma'rifah wal isbat. Dan tauhid fil talab wal qasdi. Intinya sama-sama. Cuma dengan bahasa yang lain. Intinya semuanya mencakup tiga tauhid tadi. Rububiyah, uluhiyah, dan juga al-asma wa sifat. Nah, pembahasan kita masih menjelaskan tentang tauhid. Kita belum masuk pada ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala berkaitan dengan kitab tauhid ini. Penjelasan kita baru menjelaskan muqaddimah beliau. Nah, penjelasan tentang makna bismillahirrahmanirrahim, kemudian makna alhamdulillah, kemudian setelah itu beliau bersolawat, makna solawat, kemudian baru masuk kepada makna kitabut tauhid, apa makna kitab, apa makna tauhid. Nanti setelah itu beliau menyebutkan dalil-dalil berkenaan dengan pentingnya tauhid. Nah, alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.